Tiga, bersama-sama dengan kita memberikan satu warna hormat, satu tempat berat cuma bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, Lagista undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf apabila ada satu kekurangan dari kita. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.